4 bulan dalam kandungan, meninggal dunia, maka disolati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, disebutkan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabin min sibyanil ansar fasalla alaihi, didatangkan, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayit seorang anak kecil dari Madinah, maka beliau mensolatinya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa anak kecil ketika meninggal dunia itu disolati. Batasannya ketika anak itu sudah mencapai usia 4 bulan atau lebih, itu batasannya. Nah, sebelum mencapai usia 4 bulan dalam kandungan itu tidak disolati karena belum dikatakan mayit. Dinamakan mayit, dikatakan mayit itu adalah ketika meninggal dalam keadaan sudah ditiupkan ruh padanya. Karena mayit itu sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa kematian itu maknanya adalah berpindahnya ruh, intiqalur ruh, min alamin ila alamin akhar, berpindahnya ruh dari satu alam ke alam yang lain, dari alam dunia ke alam barzah. Dikatakan mayit ketika ruh berpisah dengan tubuh, ruh berpisah dengan badan, itu dikatakan mayit. Kalau belum ditiupkan ruh, tidak dikatakan mayit, tidak dinamakan mayit, karena belum mengalami perpisahan ruh dengan badan. Sehingga hukumnya bukan hukum mayit ketika belum ditiupkan ruh. Bukan hanya tidak disolati saja, tetapi hukum-hukum mayit, hukum-hukum jenazah pun dari hukum-hukum jenazah yang lain belum berlaku. Belum berlaku. Karena belum sebagai mayit termasuk hukum mensolati mayit. Karena itu kalau belum sempurna 4 bulan, belum sempurna 4 bulan meninggal dunia, maka bukan sebagai mayit, sehingga tidak disyariatkan untuk disolati. Tidak disyariatkan untuk disolati itu kalau usianya belum sempurna 4 bulan, baru 3 bulan dalam kandungan, kemudian keguguran, maka hukumnya belum mayit. Tapi kalau sudah sempurna 4 bulan, ada yang menjadi ukuran itu bulan-bulan komariah, ya, bukan syamsiah, bulan-bulan komariah, karena ada perbedaan. Mungkin kalau menurut perhitungan bulan-bulan syamsiah Masehi itu belum genap 4 bulan, oh berarti ini belum mayit. Nanti dulu, yang digunakan untuk standar perhitungan itu bulan-bulan Qomariyah. Kalau menurut bulan Qomariyah sudah sempurna 4 bulan, maka ini sudah mayit. Sudah sempurna 4 bulan meninggal, mayit. Kalau menurut perhitungan bulan-bulan Syamsiyah masih kurang sehari umpamanya. Tapi kalau menurut bulan-bulan Qomariyah sudah 4 bulan, maka yang dijadikan ukuran adalah bulan Qomariyah. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, April dan selanjutnya, tapi bulan Muharram dan selanjutnya yang menjadi ukuran. Semua permasalahan agama, semua permasalahan ibadah dan yang lainnya yang menjadi ukuran adalah bulan-bulan Qomariyah. Lah Syekh Al-Albani dalam hal ini berpendapat bahwa anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh itu tidak wajib untuk disolati. Karena dalam hal ini ada beda pendapat, sebagian menyatakan wajib disolati, sebagian ulama menyatakan tidak wajib disolati. Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais menyatakan anak kecil yang meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh tidak wajib untuk disolati, tetapi disyariatkan dan sunnah hukumnya. Itu sebagaimana juga dinyatakan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya dengan hadis atau dengan dalil. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, mata Ibrahimu ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahrun falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam usia 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatinya. Nah, ini yang dijadikan dalil sebagian ulama bahwa mensolati mayit anak-anak yang belum mencapai usia baligh itu tidak wajib tetapi disunnahkan. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib untuk disolati. Yang kedua dari mayit jenazah yang tidak wajib untuk disolati adalah asyahid. Asyahid orang yang meninggal dunia karena syahid, syahid dalam peperangan. Orang yang meninggal dunia karena syahid itu tidak wajib untuk disolati, tetapi sunnah untuk disolati. Tidak wajib untuk disolati bukan tidak disyariatkan, disyariatkan, tetapi hukumnya adalah sunnah, hukumnya tidak wajib. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati syahid itu tidak wajib disolati, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mensolati. Beberapa sahabat yang meninggal dunia syahid dalam perang Uhud dan dalam peperangan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati beberapa sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud dan juga yang lainnya. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Sehingga orang yang mati syahid itu tidak wajib untuk disolati, namun sunnah untuk disolati. Nah, selain dari mereka, selain dari dua golongan, yaitu anak kecil dan orang mati syahid, semuanya dari orang-orang Islam yang meninggal dunia, itu wajib untuk disolati. Termasuk orang yang meninggal dunia karena menjalani hukum had, karena menjalani hukum had, karena dirajam atau karena dikisos, walaupun kisos ini ada khilaf dengan para ulama apakah itu termasuk hukum had atau tidak, karena hukum kisos itu bisa dikuburkan ketika keluarga dari mayit itu memaafkan, bisa diganti dengan yang lain, sehingga sebagian ulama menyatakan itu bukan hukum had. Lah, mereka yang meninggal dunia karena menjalani hukuman, apakah itu hukum kisos atau itu hukum rajam atau yang lainnya, maka mereka wajib untuk disolati, disyariatkan untuk disolati. Itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu kisah seorang wanita yang dirajam karena berzina. Seorang wanita dari Juhayna datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui perbuatannya itu berzina, minta untuk ditegakkan hukuman padanya. Dia menyatakan, ya Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Saya terkena hukum had, maka tegakkan hukuman itu pada saya. Namun dalam keadaan wanita itu hamil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, dan Nabi menyuruh agar supaya walinya berbuat baik kepadanya. Dan kalau nanti wanita itu sudah melahirkan, supaya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian walinya melakukan hal itu. Walinya melakukan hal itu. Kemudian ditegakkanlah hukuman padanya. Dan Nabi mensolati. Nabi sendiri mensolati. Thumma sholla alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati. Ketika Nabi mensolati, maka Umar ibn Khattab menyatakan, tusalli alaiha ya Nabi Allah waqad zanat. Engkau mensolatinya wahai Nabi Allah, padahal sungguh dia wanita yang telah berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad tabat taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasiyathum. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, cukup wahal wajadat taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Maka dia mendapatkan satu, bukankah dia mendapatkan taubat yang lebih afdal dibandingkan dia merelakan jiwanya bersedia untuk meninggal dunia. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia karena menjalani hukum had disyariatkan untuk disolati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mensolatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau mensolatinya. Nah, kemudian termasuk disyariatkan untuk disolati itu juga orang Islam yang ahli maksiat meninggal dunia. Al-fajir al-mumba'ithu fil ma'asi wal maharim. Orang fajir, orang yang jelek, yang bergelimang dengan dosa dan keharuman, itu disyaratkan untuk disolati selama masih muslim. Selama masih muslim disyaratkan untuk disolati. Orang-orang fasik selama masih muslim belum batal keislamannya disolati. Termasuk orang yang meninggalkan sholat menurut sebagian ulama, yang meninggalkannya itu bukan karena mengingkari dan menentang sholat, tapi karena malas. Walaupun sebagian ulama menyatakan gak disolati karena sudah keluar dari Islam, namun sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan selama meninggalkannya itu dalam keadaan tidak mengingkari wajibnya, mengakui kewajibannya dan mengakui dosa, namun karena kemalasan dia meninggalkan sholat, menurut jumhur ulama belum kafir sehingga disolati. Namun orang-orang yang seperti itu keadaannya, orang-orang yang seperti itu keadaannya mayit-mayit dari kalangan ahli maksiat, orang Islam ahli maksiat, yang bagi li ahli ilmi wa din ayyada us-salat alaihim, agar supaya bagi orang yang berilmu, bagi ahli agama, orang Islam yang taat, yang jadi panutan, itu supaya tidak mensolati mereka sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang yang semisal mereka, tidak disolati sebagai hukuman. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangkan jenazah kepada beliau, beliau tanya dulu, tanya orang baik atau tidak. Kalau dikatakan orang baik mendapatkan pujian, Nabi mensolati. Kalau tidak, kalau sebaliknya dikatakan jenazah yang tidak baik, Nabi menyatakan kepada keluarganya, sya'nakum biha, itu urusan kalian, silakan kalian yang mensolati saja. Walam yusalli alaiha, Nabi tidak mau mensolatinya. Bukan berarti tidak boleh disolati, disolati, namun Nabi tidak mau mensolati. Nabi mau menyerahkan keluarganya saja sudah, secukupnya yang mensolati. Nah, ini sebagai hukuman bagi orang-orang yang semisal, orang-orang yang banyak dosa, ahli maksiat, yang meninggal dunia. Termasuk orang yang, orang Islam yang mati bunuh diri, orang Islam yang mati bunuh diri namun dia masih muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau mensolatinya. beliau menyatakan idzan la usalli alaihi, kalau begitu saya tidak mau mensalatinya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun bukan berarti tidak boleh untuk disolati, tapi disolati secukupnya yang mensolati, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, yusolli alaih ghairul imam, mensolati kepadanya selain imam, la yusallil imam ala qatilin nafsi, imam tidak mensolati orang yang mati bunuh diri, sebagaimana itu juga pernyataan al-imam Ahmad. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam itu adalah sebagai hukuman zajran li amthalihi, sebagai hukuman bagi orang-orang yang semisal dengannya. Termasuk juga orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang dan tidak meninggalkan harta. Kalau punya hutang dan meninggalkan harta, maka hutang wajib dibayar dengan harta peninggalannya. Dan itu adalah hak yang kedua. Hak yang kedua dari hak terhadap harta peninggalan mayit. Yang pertama itu biaya perawatan mayit, itu dari harta peninggalan mayit. Yang kedua hutang-hutang mayit harus didahulukan. Yang ketiga wasiat, baru yang keempatnya waris dibagi. Enggak boleh waris dibagi dalam keadaan mayit masih punya hutang. Tapi kalau ada orang meninggal dunia punya hutang dan tidak meninggalkan harta, ini juga tetap disyariatkan untuk disolati. Disyaratkan untuk disolati. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau mensolatinya, disebutkan dalam hadis Salama bin Al-Aqwa, Nabi memerintahkan sahabat untuk mensolati, tapi Nabi tidak mau mensolatinya karena masalah utang ini bukan masalah yang ringan. Nah, ketika ada yang menanggung hutangnya, seperti di Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mensolatinya. Tapi mereka selama masih Muslim tetap disyariatkan untuk disolati. Kemudian disyariatkan juga untuk disolati orang Islam yang meninggal dunia dikuburkan dalam keadaan belum disolati. Orang Islam meninggal dunia dikuburkan dalam keadaan belum disolati, maka disyariatkan untuk disolati di atas kuburannya. Bukan kemudian digali kuburannya dikeluarkan disolati, enggak, tapi disolati di atas kuburnya. Dan menguburkan jenazah sebelum disolati dari jenazah-jenazah muslim itu merupakan satu kesalahan, itu merupakan satu perbuatan dosa. Tetapi kalau itu terjadi, maka disolati di atas kuburnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW menjenguknya dan ternyata sudah dikuburkan di malam hari, dan Nabi SAW belum sempat mensolatinya, maka Nabi SAW datang ke kuburannya, kemudian mengimami sholat jenazah di atas kuburan orang tersebut, dan berjamaah, berjamaah. Demikian juga kalau ada orang meninggal dunia sudah disolati, namun sebagian orang Islam belum mensolati, termasuk yang belum mensolati adalah imam, maka disyariatkan, diperbolehkan untuk disolati di atas kuburannya. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kisah seorang wanita yang pekerjaannya itu membersihkan kotoran di masjid, memunguti sampah-sampah kotoran ada di masjid, meninggal dunia dan dikuburkan. Nabi SAW tidak diberitahu karena menganggap rendahnya wanita ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta ditunjukkan kuburannya. Nabi datang ke kuburannya dan Nabi mensolatinya, walaupun ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak berjamaah. Namun pada asalnya sholat jenazah di atas kuburan pada asalnya itu dilarang. Pada asalnya dilarang, tidak diperbolehkan. Diperbolehkannya itu apabila yang pertama disolati, apa, dikubur dalam keadaan belum disolati. Yang kedua disolati oleh sebagian, sebagian belum mensolati, dan imam termasuk yang belum mensolati, maka disyariatkan untuk disolati. Kemudian termasuk yang disyaratkan untuk disolati adalah orang yang meninggal dunia di suatu tempat yang di tempat meninggalnya tidak disolati, maka disolati dengan sholat ghaib. Orang yang meninggal dunia di suatu tempat yang di tempat meninggalnya itu tidak disolati, tidak ada yang mensolati, maka disyaratkan untuk disolati dengan sholat ghaib, sebagaimana Raja Najasyi. Raja Najasyi ini seorang raja di Habasyah yang meninggal dunia di tengah-tengah rakyatnya yang Nasara. Rakyatnya Nasara. Raja Najasyi masuk Islam, namun masuk Islamnya dengan tidak diketahui oleh rakyatnya. Nah, ketika meninggal dunia tidak dirawat dan tidak disolati sebagaimana jenazah muslim. Kemudian malaikat Jibril menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya dengan salat ghaib. Dan Nabi menyatakan inna akhwan lakum qad mat, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Dalam satu riwayat disebutkan matal yauma 'abdun lillahi salihun, pada hari ini seorang hamba yang saleh meninggal dunia, bi ghairi ardikum, tidak di negeri kalian. Faqumu fasallu alaihi, maka berdirilah kalian, sholatilah dia, sholatilah dia. Dan Nabi menyatakan istaghfirullahikum, mintakan saudara kalian itu ampunan. Kemudian Nabi keluar dengan para sahabat ke musola, dan saudara disebutkan ke Baqi, dan kemudian Nabi mensholati jenazah Raja Najasyi dengan sholat wa'id, karena jenazahnya tidak dihadapannya, maka disebut dengan sholat ghaib. Sholat ghaib disyaratkan untuk mayit atau untuk orang yang meninggal dunia di suatu daerah dan di daerah meninggalnya belum atau tidak disolati. Sebagaimana Syekhul Islam menyatakan annal ghaib, atau kata beliau as-sawab, annal ghaib idza mata bi baladin lam yusalla alaihi fihi sulli alaihi salatul ghaib. Yang benar bahwa orang yang ghaib, yang tidak ada di satu tempat, ketika meninggal dunia di satu daerah yang di daerah tersebut belum disolati, maka disolati dia dengan solat ghaib. Kalau sudah disolati, ya sudah. Karena Nabi tidak melakukan solat ghaib kepada mayit-mayit, jenazah-jenazah yang meninggal dunia dalam keadaan sudah disolati. Nabi di Madinah, di Makkah dia meninggal dunia, di Yaman, di Syam dia meninggal dunia. Nabi dapat beritanya, tidak guna Nabi mensolati dengan solat ghaib, karena sudah disolati di tempat meninggalnya. Namun kalau di tempat meninggalnya belum disolati, disyaratkan untuk disolati dengan solat ghaib. Tidak disolati karena sebab apa saja. Ketika memang belum disolati, sudah dikuburkan, maka disolati dengan solat ghaib. Tetapi kalau meninggal dunia di suatu daerah, di daerah itu ada orang Islam, kemudian dikuburkan dalam keadaan belum disolati, disolati bukan dengan cara solat ghaib, tapi didatangi kuburannya, disolati di atas kuburannya. Umpamanya ada orang meninggal dunia di suatu tempat dan di situ ada kaum muslimin, dikuburkan belum disolati, datangi kuburannya, disolati bukan dengan salat ghaib, tapi datangi kuburannya dengan salat hadir, salat yang jenazah ada di hadapannya namun sudah dikubur. Ini kalau belum disolati. Tapi kalau belum disolati dan berada di tempat lain yang di sana tidak bisa ditunaikan salat dengan salat yang hadir, salat yang jenazah ada di hadapannya, maka bagi orang Islam yang ada di daerah lain, di tempat yang berbeda, mensolatinya dengan sholat ghaib. Nah, kalau jenazahnya itu jenazah orang-orang kafir, orang-orang munafik, gak boleh disolati, gak boleh dimintakan ampun, gak boleh didoakan doa kebaikan, itu gak boleh. Nah, kalau mayitnya mayit orang-orang kafir, mayitnya orang-orang munafik, gak boleh disolati, haram hukumnya. Kemudian dalam sholat jenazah, waktu sholat jenazah, ini ada waktunya, sholat jenazah ada waktunya. Waktu sholat jenazah itu adalah mulai batas awal sholat jenazah ini disebutkan dalam fikih muyasar, ba'da taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi, setelah dimandikan, dikafani dan disiapkan. Ingka nahadirun, jika jenazahnya hadir itu ada di tempat tersebut. Kalau jenazahnya ada di tempat lain dan di tempat lain itu belum disolati, batas waktu mensolatinya adalah ketika sampainya berita disolati dengan salat ghaib. Ada orang meninggal dunia di suatu tempat yang di tempat itu tidak disolati, sebulan kemudian berita nyampe, maka disolati dengan salat ghaib walaupun sudah satu bulan. Setelah sehari berita nyampe, maka disolati dengan salat ghaib. Setelah satu pekan berita sampai, disolati dengan salat ghaib walaupun sudah satu pekan. Itu kalau mayitnya itu berada di suatu tempat dan di tempat meninggalnya berada di suatu daerah dan di daerah meninggalnya belum disolati, maka disolati dengan salat ghaib. Adapun kalau jenazahnya ada, batas awal waktu mensolati jenazah adalah setelah dimandikan, dikafani dan disiapkan, dimandikan, dikafani kemudian sudah disiapkan. Nah, itu batas awal. Ya, batas awalnya itu. Siang, malam, pagi, sore itu boleh. Yang penting sudah dimandikan, sudah dikafani. Nah, kalau belum dimandikan, jangan disolati. Belum dikafani, jangan disolati. Kalau mau mensolati, nunggu dimandikan dulu, dikafani dan disiapkan, baru kemudian disolatkan. Itu batas awal waktu mensolati jenazah. sampai penguburan. Sehingga kalau ada mayit belum diapa-apakan, disolati itu tidak benar. Disolati itu setelah dimandikan. Lah, di waktu-waktu terlarang itu enggak boleh ya, mensolati jenazah di waktu-waktu terlarang, yaitu di tiga waktu, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah persis, dan ketika matahari terbenam. Waktu-waktu itu dilarang menguburkan jenazah, dan juga dilarang untuk sholat, termasuk sholat jenazah. Nah, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah, dan ketika matahari terbenam. Kemudian sholat jenazah ini diwajibkan untuk berjamaah. Sholat jenazah diwajibkan untuk berjamaah. Karena Nabi SAW beliau selalu berjamaah dalam melakukan sholat jenazah, dan beliau menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan Nabi selalu berjamaah dalam mensolati jenazah. Diwajibkan sholat jenazah itu berjamaah. Tetapi kalau seandainya ada yang melakukan sholat jenazah sendiri-sendiri, sholatnya sah. Sholatnya sah, namun berdosa karena meninggalkan jamaah. Fa in sallu 'ala furada saqatal fardhu wa athimu bitarkil jamaah. Apabila mereka melakukan salat jamaah sendiri-sendiri, kewajiban mensalati jenazah gugur, tetapi berdosa karena meninggalkan jamaah. Salatnya sah kalau dilakukan sendiri-sendiri, tetapi berdosa karena meninggalkan jamaah. Dan ketentuan sholat jamaah dalam sholat jenazah, ketentuan sholat jamaah dalam sholat jenazah itu paling sedikitnya terdiri dari 3 orang. Aqallu ma warada fi niqadil jamaah fiha 3. Jadi paling sedikitnya jumlah orang yang melakukan sholat jenazah itu 3 orang, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Abi Talha. Semakin banyak orang mengerjakan melakukan sholat jenazah, semakin afdal dan semakin bermanfaat bagi mayit. Semakin banyak jumlah orang mensholati mayit, yang mensholati jenazah, semakin afdal dan semakin bermanfaat bagi mayit. Ketika mereka, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika ada 100 orang semuanya mensolati jenazah dan memberikan syafaat, kata Rasulullah, illa syufi'u fih, kecuali syafaat mereka diterima. Dalam satu hadis disebutkan diampuni. Namun dengan syarat, dengan syarat orang-orang yang mensolati jenazah semakin banyak semakin bermanfaat, dengan syarat la yushrikuna billahi syai'an, mereka tidak mensekutukan Allah sama sekali. Mereka orang-orang bertauhid. Jadi yang mensolati jenazah jumlahnya banyak, tapi bukan orang-orang yang bertauhid, enggak manfaat. Akan manfaat ketika mereka orang-orang yang tidak terjatuh dalam kesyirikan, syirik yang membatalkan keislaman, bukan orang-orang musyrik, tetapi orang-orang yang bertauhid, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian disunnahkan barisan saf dalam sholat jenazah itu 3 ke atas, itu tidak wajib. Kalau seandainya jadi satu shof tidak dosa, tetapi kalau bisa dijadikan tiga shof atau lebih, maka lakukan. Itu sunnah dan ada keutamaannya tersendiri. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensolati jenazah dengan 7 orang, maka dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shof pertama 3 shof, apa 3 orang, shof kedua 2 orang, shof ketiga 3 orang. Ini perbedaan antara shof dalam sholat jamaah selain sholat jenazah dengan sholat jenazah beda. Kalau dalam sholat, selain sholat jenazah, selama depan belum penuh, enggak boleh. Bahkan haram membuat shof di belakangnya. Harus penuh dulu, baru boleh membuat shof di belakangnya. Kalau depan belum penuh, membuat shof haram. Tapi kalau dalam sholat jenazah tidak. Selama bisa dibikin 3 shof, 3 shof. Paling sedikitnya dalam satu shof berisi 2 orang. Ya. Mumpanya ada 7 orang, imamnya 1. Makmumnya 6. Ini bisa dibikin 3 shof, 2 2 2. Atau kalau dalam hadis di sini 7, dibikin shof pertama 3, shof kedua 2, shof kedua 3 2. Itu disyaratkan seperti itu dan itu ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu menyebabkan mengharuskan diampuni dosanya. Kemudian dalam salat jenazah ini ketika berjamaah, kalau makmumnya hanya satu, kalau makmumnya hanya satu, itu tidak berdiri di sebelahnya, tidak sejajar dengan imam. Beda dengan sholat selain sholat jenazah. Kalau selain sholat jenazah, makmum satu di sebelah kanan imam sejajar. Tapi kalau dalam sholat jenazah, makmumnya satu di belakangnya imam. Di belakangnya imam, tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di belakangnya imam. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu, masih dalam pembahasan sholat jenazah. Kalau kita lanjutkan ada pertemuan yang akan datang. Ada yang belum jelas terkait dengan sholat jenazah? Kalau ya. Ya. Sebelum dimakamkan ya. Di situ ada khilaf di kalangan ulama. Kalau di dalam kitab Ahkamul Janaiz itu disebutkan tentang tidak diperbolehkannya mensolati jenazah di kuburan. Mensolati jenazah di kuburan ini dalam keadaan belum dikubur. Dalam keadaan belum dikubur itu tidak diperbolehkan mensolati jenazah di kuburan. Disebutkan dalam kitab Akamul Janais, wala yajuzu sholatu alaiha bainal kubur, dan tidak boleh mensolati jenazah bainal kubur, di antara kubur. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Anas bin Malik, anna Nabi SAW naha ayyusallal janais bainal kubur, bahwa Nabi SAW melarang jenazah, jenazah itu disolati di antara kuburan. Ini sebelum dikubur. Dan itu alasannya apa? Kok disolatinya di kuburan? Pengen mensolatkan, berarti setelah masuk ke kuburan, nah di kuburan itu disolatkan. Berarti pemakaman ditunda dulu karena menunggu yang mensolati, gitu ya. Seperti itu prakteknya, atau nunggu apa, nunggu masuk dulu ke kuburan baru kemudian disolati. Kuburan belum, tapi belum dimakamkan gitu. Kalau masih bisa untuk di luar, di luar. Walaupun memang dalam hal itu ada khilaf, namun ada larangan mensolati jenazah di atas kuburan. Ya. Jenazahnya di Jawa Timur, sholatnya di Kroya gitu ya. Nanti sholatnya sholat gaib. Di situ memang ada khilaf, ada beda pendapat para ulama. Ada banyak perbedaan pendapat di situ. Ada yang menyatakan sholat gaib itu disyaratkan untuk setiap mayit yang berada di dulat daerah. Sudah disolati atau belum? Sebagian ulama menyatakan bahwa sholat gaib itu disyaratkan untuk jenazah-jenazah tertentu. Dari jenazah-jenazah istilahnya orang-orang yang besar gitu. Sebagian ulama ada yang berpendapat sholat gaib itu khusus untuk orang yang meninggal dunia di satu tempat dan di tempat meninggalnya belum disolati. Dan itu yang dipilih, yang dirujuk oleh Syekhul Islam, karena gak ada satupun hadis yang Nabi mensolati jenazah dengan sholat gaib selain kepada Raja Najasyi. Padahal banyak orang meninggal dunia di zaman Nabi SAW yang ada di luar daerah, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Nabi hanya melakukan kepada Raja Najasyi saja. Kenapa? Karena Raja Najasyi meninggal dunia di tengah-tengah rakyatnya yang Nasara dan belum disolati. Karena itu Nabi mensolatinya. Adapun Nabi di Madinah, di Makkah, banyak yang meninggal dunia, tapi Nabi tidak mensolatinya. Wallahu a'lam. Jadi ada beda pendapat para ulama dalam hal itu. Sebab orang Islam tidak boleh disolati. Ada yang mati syahid. Nah, karena yang lain gitu, orang Islam meninggal dunia gak disolati. Ada orang Islam yang Islamnya batal. Ya, orang Islam yang Islamnya batal karena melakukan pembatal Islam dalam keadaan hujah sudah nyampe, sudah jelas. Nah, itu gak boleh disolati. Terus contoh lagi, orang Islam yang gak boleh disolati, Islam munafik ya. Walaupun kita untuk menunjuk orang munafik kan gak bisa, sulit gitu kan. Tapi kalau memang dia munafik, gak boleh disolati. Nabi, ketika Nabi mau mensolati Abdul bin Ubay, turun ayat ketika setelah dapat teguran dari Umar bin Khattab, turun ayat gak boleh mensolatinya munafik. Itu contohnya orang munafik. Ya, orang Islam karena sebab kemunafikannya, orang Islam karena sebab batal keislamannya. Nah, kalau karena sebab-sebab lain yang keislamannya belum batal, itu sebagiannya ada khilaf, seperti bunuh diri itu ada khilaf ulama disolati atau tidak. Tadi sudah saya bacakan penjelasan masalah itu, bahwa disolati tetapi imam ahli agama, ahli ilmu disarankan untuk tidak mensolatinya ya, disolati secukupnya saja. Ahli maksiat karena bunuh diri atau ahli maksiat yang lainnya. Baik, cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.